Anak kedua. Langsung ya. Kaji Hanil Melata. Betul. Asik. Apa? Apa suut Monata? Oh iya cerita. Apa tidak? Kaji Hanil ya, Bi. Kaji Hanil ya Monata. Karo apa suut? Sudah. Kamu cinta, bener gak sih? Cinta, ibu bisa nyanyi? Saget? Cinta sayang Monata. Cinta. boleh saya minta sweet-sweet yang keras dulu? Suon-suon sampai malam.